Ya. Kok. وقال شيخ شرع الله الحنفي في كتابه الذي ألفه في ربي على من أدعى من ادعى أن لأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا وإنه قد ذهب الحال فيما بين المسلمين جماعة يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات ويستغاث بهم في الشدائد والبلايات وبهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا ارتباط وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور وجوها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن بكين melanjutkan kalimat-kalimat para ulama tentang penjelasan syirkul kubur dan tidak ada uzur kejahilan bagi pelakunya. Qala Syekh Sanullah Al-Hanafi, berkata Syekh Sanullah Al-Hanafi di kitabih, dalam kitab beliau alladzi allafahu, yang beliau tulis fi raddi, sebagai bantahan ala man ja'a, terhadap orang yang mendakwakan anna bahwa lil auliyai, para wali, tasarrufatin, memiliki peran dalam mengatur fil hayati, dalam mengatur kehidupan, wabak dan mamati, dan sesudah mati. Ala sabil karamati, ya, dakwaan itu dengan dalih karamah. Ala sabil dengan dalih karamah. Jadi Syekh Sanullah Al-Hanafi membantah ya mereka. Hadza wa innahu qadhara al-an. Inilah. Dan sekarang muncul fi ma bainal muslimi, di tengah-tengah kaum muslimin, jamaahatun, ya, beberapa kelompok yad'un, yang mendakwahkan anna bahwa lil auliyai, bahwa para wali tasarrufan, memiliki peran pengaturan fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, ubak dal mamati, dan sesudah mati. Istighatsu bihim, ya, dijadikan objek istighatsah, ya, kaum muslimin, apa, kelompok-kelompok tadi istighatsah kepada mereka, fisyadaidi wal baliyat, ya, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Wa bihim tuksyaful muhimmat, dan dengan mereka lah tuksyaful muhimmat, ya, urusan-urusan penting itu terselesaikan. Fayatuna kuburahum, kelompok-kelompok ini mendatangi kubur-kubur para wali, wa yunadunahum bi qada'il hajat, memanggil-manggil mereka, yakni berdoa kepada mereka, nida, ini maknanya doa, ya, doa kepada mereka supaya mengabulkan keinginan mereka. Mustadillin, istadalla, istadillu, lamnya tasdid, lamnya diitqam. Mustadillina, mereka berdalilkan anna zalika, bahwa hal itu minhum karamah, ya, karamah dari mereka, karamah dari para wali. Waqalu, ya, mereka juga mengatakan minhum abdalun, di antara para wali itu ada yang, ya, golongan abdal, wa nuqaba, orang-orang pilihan, wa autadun wa nujaba, ya, sama. Wasaba'una wasaba'a ini nama-nama istilah yang dipakai dalam apa? Istilah-istilah mereka. Abdal, nuqaba, autat, nujaba, autat tiang, rukun, tiang. Nujaba ya orang-orang pilihan sama dengan nuqaba. Sab'una wa sab'atun 77 arba'una wa arba'atun 44 wal qadbu huwal ghawthu linnas dan kutub di antara mereka ada kutub huwal ghawthu linnas ya sebagai penolong manusia wa alaihil madaru bil tiba kutub inilah yang menjadi poros ya segala pengaturan bilal tiba tanpa dilakukan lagi wajawazu lahum. Mereka membolehkan para kelompok-kelompok ini tadi membolehkan zabaiha sembelihan wan nuzuro nazar-nazar lahum untuk mereka wasbatulahum fihi ma al-ujur. Mereka menetapkan ada pahala dalam penyembelihan dan nazar kepada kuburan-kuburan tersebut. Subhanallah. Ternyata sudah ada dulu ya. Nah, Allah wala quwwata illa billah. Baik. Fal. Al-Abadi Wal-Azabi Wal-Azabu Al-Azabu Termadi Lima Fihi Min Rawadi Al-Shirki Al-Muhaqqabi Al-Mudadatin Al-Mudadatin Al-Kitabi Al-Hadidi Al-Mudadatin Al-Mudadatin Qal Syafan Allah mengatakan wahaza kalamun dan ucapan mereka ini fihi tafritun wa ifrat ada unsur ya berlebih-lebihan tafrit apa lawannya berlebih-lebihan apa menggampangkan ada unsur menggampangkan dan ada unsur ya berlebihan ya intinya ini adalah ya ucapan mereka ini adalah ekstrim berarti halak bahkan dalam ucapan mereka ini ada al-halakul abadi ada kebinasaan yang abadi wal azab sarmadi dan ada azab yang kekal yakni sesat Allah menghukumi bahwa ucapan mereka ini ucapan apa kufur ya kalau enggak kufur kenapa dibilang ya azabnya kekal abadi lima fihi kenapa ya karena di dalam ucapan mereka ini terdapat min rawa'is syirkil muhaqqati ada terdapat apa rawa'is ya bau-bau kesyirikan yang nyata wa mudadatil kitabil azizil musaddaqi ada bau-bau penentangan terhadap Al-Qur'an wa mukhalifin li aqaidil a'immah dan ada bau-bau ya menyelisihi keyakinan para ulama mattama'at alaihil ummatu keyakinan yang disepakati oleh para oleh umat Islam ya. Jadi ucapan-ucapan mereka tadi, praktek-praktek mereka tadi, ya semua itu, ya berbau syirik, ya bertentangan dengan Al-Quran dan menyelisihi kesepakatan umat, menyelisihi kesepakatan umat. Fitanzil ya. Dalam Al-Quran ditegaskan, wa mayyusakikir Rasul, siapa yang menyelisihi Rasul mbak di mata bayan lahul huda. Setelah sampai kepadanya petunjuk, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan ia sesat, wa nuslihi jahannam dan kami masukkan ia ke jahannam saat masira. Dan itulah tempat kembali yang buruk. Ila an qal ya. Dan dia mengatakan al-fasul awwalu pasal yang pertama fi ma intahalu menjelaskan ya minal iski wal alwaqin kebohongan besar yang mereka lakukan entahalu yang irtakabu mereka lakukan ya kebohongan besar yang mereka lakukan Syirkul azim, kesyirikan besar yang mereka lakukan. Kebohongan, kesyirikan besar yang mereka lakukan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ya. Menghimpun antara kedustaan dan kekufuran. Ila anqal. Ila anqal, sama qauluhum inna lil awliya'i tasarrufan fi hayatihim wa ta'dil mamati. Ayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ailah ma'allah, ala lahu al-khalq wal amr, wa illahi ghaibu samawati wal ard. Nahu. Dengan ayat itu lagi ada an-nahu al-farishu. Bil khalqi, wa ta'tiri, wa tafarrufi, wa ta'tiri, wa ta'tiri. Wala syai'an li ghairihi fi syai'in ma fi wajhi fi wajhin ina wujuhi wal kullu tahta mulkihi wa tasarrufi kafrihi tasarrufan wa mulkan wa iya'an wa imatatan wa tasarrufan wa tamat saharrufu subhanahu bin siratihi في ملكه في آياته من كتابه فقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من شمسير من أبا وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام يدخل فيه Man iqtakotahu min waliyin wa syaitani tastamidduhu fa'illam yakfir ala nusri nafsihi kaifa yamuddu ghayruhu. Dan sampai beliau katakan subhanallah fa'amma qauluhum adabunai mulai membantah dakwaan mereka, ucapan mereka. Adapun ucapan mereka inna bahwa lil auliyai, para wali itu memiliki tasarrufan, memiliki peran dalam mengatur hayatihim, hidup mereka ba'dal mamati, dan sudah kematian mereka. Fayarudduhu, maka ini terbantahkan oleh qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'ilahun ma'allah, adakah yang berhak diibadahi, yang bersekutu dengan Allah, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah, hanya milik Allah, hak mencipta dan memerintah, walillahi ghaibus samawati wal ard, hanya milik Allah, ya, ghaibus samawati wal ard, hanya milik Allah, ya, ghaibus samawati wal ard, ghaibnya langit-langit dan bumi wa nahwi, dan semisal itu minal ayat, dari ayat-ayat ada lagi yang menunjukkan annahu munfarid, bahwa Allah SWT itu maha sa'adul khalqi dalam mencipta wa tadbiri, mengatur wa tasarrufi wa takdir, dan ya, mengatur sama dengan takdir, dengan tasarruf sama, mengatur wa takdir dan menentukan. Wala syai'a li ghairihi fi syai'in ma bi wajhi minal wujuh, tidak ada sedikit pun untuk selain Allah fi syai'in ma, dalam urusan apapun, wajhina wujuh, dari tinjauan manapun, dilihat dari tinjauan manapun, tidak ada sesuatu pun yang ya selain Allah, ya, dalam perkara-perkara itu. Wal kullu tahta mulkihi wa qahrihi, semuanya berada di bawah kerajaan Allah dan kekuasaan Allah. Tasarrufan wa mulkan, ya, pengaturan, kekuasaan, wa ihya'an wa imatatan, penghidupan, kematian, wa khalqan, dan penciptaan, semuanya di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamaddaha Rabbu Subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala ya telah memuji dirinya, menyanjung dirinya, bin firadihi, akan keesaannya, fi mulkihi, dalam kepemilikannya, dalam kerajaannya, di ayat min kitabi, dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ka qouli hal min khaliqin ghairullah, seperti contohnya dalam Al-Qur'an, adakah pencipta selain Allah, wal ladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian orang-orang yang kalian tujukan doa kepada mereka min dunihi, dari selain Allah, ma yamlikuna min kitmirin, tidak memiliki apapun walaupun seberat selaput kurma, selaput biji kurma. Kitmir apa? Selaput biji kurma. Wata kalau ayat terjadi dalam makna, kemudian beliau menyebutkan banyak ayat dalam makna ini, tumakal, kemudian mengatakan, kalau bila ayat kuliah, firman Allah SWT dalam semua ayat itu min duni, ya kan? Walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka min duni, dari selainnya. Ay artinya min ghairihi, dari selainnya. Fa'inahu amun, ini adalah lafaz yang cakupannya apa? Luas. Ya dukulu fihi, ya tercakup di dalamnya manik takut tahu min waliyin wa syaitarin tasdamiddu, ya tercakup di dalamnya siapapun yang engkau yakini, baik itu wali maupun syaitan yang engkau minta tolong darinya. Fa'ilam yakdir ala nasri nafsihi, jika dirinya sendiri, wali itu sendiri tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, kaifa yamuddu ghairahu, bagaimana bisa menolong yang lainnya? Kalau dia enggak memiliki, bagaimana bisa memberi? Kalau dia menolong dirinya sendiri saja tidak mampu, bagaimana dia menolong orang lain? Ya. Ila anqal. Ya. Ila anqal, maka itu ditasawwaru. Ditasawwaru ini man. Inna hada minas safahati. Ya, safahati misau. Laqaulun. Wakimun. Selanjutnya beliau mengatakan, pakai kayu tatawar lighairihi, bagaimana mungkin ya bisa tergambar ya min mungkinan yatasarrafu, ya mereka-mereka itu mengatur yang lainnya. Kalau untuk menolong dirinya sendiri saja tidak bisa, mengatur dirinya sendiri saja tidak bisa, bagaimana mengatur yang lainnya? Inna hadza min as-safahati, ya kedunguan ini, laqaulun wasimun, benar-benar merupakan kedustaan yang besar, wasyirkun azim, dan kesyirikan yang apa? Kesyirikan yang berat. Ya. Kesyirikan yang berat. Ya. Keyakinan dan ucapan bahwasannya para wali itu ikut mengatur ya kehidupan ini ataupun kematian dan sebagainya ini. Ya, ini merupakan apa? Kata beliau, merupakan kedustaan yang besar dan kesyirikan yang sah. Dan kau harus mengatakan wa amal qaul bitasarruf ba'dal mamati. Adapun adapun perkataan mereka bahwa para wali itu ba'dal mamati, sesudah mati, ya, masih tetap berperan mengatur kehidupan dan kematian, mengatur apa? Mengatur urusan, mengatur segala urusan. Itu sudah mati. Jadi kan katakan diyakini mereka mendakwakan bahwa para wali itu ya punya peran dalam mengatur segala urusan selama ketika mereka masih hidup ataupun sesudah mati. Ya, sekarang dibantah kalau tadi ketika masih hidup. Kalau tadi ketika masih hidup, ya dikatakan ya itu merupakan apa? Dikatakan itu merupakan kedunguan. Ya, yang merupakan apa? Kesyirikan yang besar ucapan seperti itu. Ya. Bahwa akbah, adapun ucapan mereka bahwa para wali itu sudah mati masih punya peran untuk mengatur ya kehidupan ini, mengatur segalanya ini, bahwa akbah wa asna wa abda, ya, maka itu lebih kotor, ya, lebih rusak, asna lebih rusak, wa abda lebih bid'ah min alqaul bi tasarrufil haya, dibandingkan ucapan mereka bahwa para wali itu apa ketika masih hidup punya peran dalam mengatur apa segala urusan, ya. Kalau pendapat punya mereka punya peran dalam mengatur segala urusan, ya, dalam mengatur segala urusan aja sudah dikatakan sebagai kesyirikan yang berat, apalagi kalau dikatakan sudah mereka mati, ya, lebih berat lagi, ya, lebih parah lagi. Qala jalla fikru, Allah Ta'ala firmankan, innaka majid wa innahum majidun, engkau wahai Rasulullah SAW akan mati dan mereka juga akan mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah yang mewafatkan ruh ketika ya, Allah yang mewafatkan satu jiwa ketika ya kematiannya, walati lam tamut fi manamiha, dan yang ya belum mati dalam tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta, Allah menahan ruh ya orang yang ditakdirkan kematiannya, allati qada 'alaiha al-mauta, yang telah ditakdirkan kematiannya, Allah tahan ruhnya. Tunafsin, yakni ruh manusia itu tertahan kalau sudah mati. Kulu nafsin dzaika al-maut, setiap jiwa akan mengalami mati. Kulu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa ya tergadaikan oleh apa? Bima kasabat, oleh amalnya. Fil hadis, dalam sebuah hadis mengatakan, idza mata Adam, jika manusia mati, in qata amaluhu, seluruh amalannya terputus, illa min salah, kecuali dari tiga. Al hadis dan seterusnya. Fajami'u dzalika wa ma huwa nahuhu, ya, semua dalil ini dan semisalnya, dalun menunjukkan alain kita ilhis wal harakah min majid, menunjukkan bahwa ya gerakan dan indera orang yang sudah mati itu terputus, betul enggak? Semua ayat-ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwa mereka sudah putus gerakan dan putus apa? Inderanya. Wa narwahum mumsakatun, sedangkan ruh-ruh mereka mumsakah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalahum munqati'ah an ziyadatin wa nuqsan, amal mereka sudah putus, enggak bisa berkurang, enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang, enggak bisa bertambah amal mereka. Padahal zalika, ini menunjukkan an laisa lil mayyit tasarrufun, bahwasanya yang namanya mayit itu tidak punya peran dalam mengatur fidzatihi, dalam mengatur dirinya sendiri. Bahwasanya mayit yang sudah mati itu enggak apa? Mayit orang yang sudah mati itu mengatur dirinya sendiri saja sudah tidak bisa. Fadlan an ghairi biharakah, terlebih lagi untuk bergerak mengatur selainnya. Untuk bergerak mengatur selainnya. Ana ruhu mahbusatun marhunah bi'amalha min khair wa syarr, dan bahwasanya ruh mayat tersebut mahbusah, terpenjara, tertahan, marhunah, ya tergadaikan bi'amalha, oleh amalnya, min khair wa syarr, baik atau buruk. Fa idza ajaza an harakatihi li nafsi, jika untuk bergerak untuk dirinya sendiri saja sudah enggak bisa yang namanya mayat itu, fakai saya tasarruf li ghairi, bagaimana mungkin bisa diyakini, tergambarkan dia itu mengatur selainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah Subhanahu yukhbiru, Allah Subhanahu wa taala memberitakan anil arwah iddah, bahwa ruh-ruh orang yang sudah mati itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu hidun yaqulun, sedangkan mereka orang-orang zindiq, orang mulhid mengatakan inal arwah mutlaqah mutasarrifah. Ya. Bahwa ruh-ruh para mayat itu mutlaqah, ya, diberi kebebasan, mutasarrifah, bisa ikut mengatur alam ini. Ya, qul antum a'lamu amillah, kalau begitu katakan sekarang. Siapa yang lebih mengetahui, kalian atau Allah? Allah mengatakan ruh orang yang sudah mati ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergadaikan oleh amalnya baik dan buruknya. Ya, terpenjara ruh itu. Sedangkan kalian mengatakan ruh itu apa? bebas berkeliaran, ikut ngatur. Ya, ikut ngatur segala yang terjadi di kehidupan ini. Ya. Siapa yang lebih tahu? Kalian atau Allah Subhanahu wa taala? Qal wa amma i'tiqaduhum, adapun keyakinan mereka, an hadhi tasarrufati lahum min al-karamat, bahwa ya apa namanya? Peran mereka dalam ikut mengatur segala sesuatu di kehidupan ini, ya, ini adalah karomah dari mereka. Ini adalah karomah dari mereka. Fahuwa minal mughalathah, maka ini ya satu kekeliruan yang fatal. Li'anna al-karamata syai'un min indillah, karena yang namanya karomah itu adalah bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yukrimu biha auliya'ahu, Allah memuliakan hamba-hambanya, para walinya melalui karomah itu. Allah memuliakan para walinya melalui apa? Karomah itu. La qasdalahum fihi, mereka tidak bisa ya menyengaja untuk menampakkan apa? Karomah. Para wali Allah yang punya diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ya dengan sengaja ya dengan apa? Sendirinya mengatur ya menampakkan karomahnya. Wala wala tahajjin wala qudrata wala ilm, ya. Mereka tidak punya, enggak tahu batasannya, mereka tidak punya kemampuan, bahkan mereka tidak tahu kalau itu karomah. Mereka enggak tahu kalau itu punya karomah. Ya, atau mereka enggak tahu kalau itu karomah yang Allah berikan kepadanya. Kama fi qisati Maryam binti Imran, seperti dalam kisahnya Maryam putri Imran. Apa karomahnya? Makanan, ya. Itu makanan. Wa Usaid ibn Khudair, demikian pula seperti karomahnya Usaid bin Khudair. Wabi Muslim al-Qaulani dan yang lainnya. Ya. Jadi itu mereka salah persepsi tentang apa? Karomah. Dianggapnya karomah itu adalah kemampuan supranatural yang bisa diatur oleh seseorang. Ya, dia bisa mengaturnya. Kapan saja dia bisa memakainya, tergantung dirinya. Ya, itu keyakinan yang salah. Karena karomah itu bukan sihir. Kalau sihir begitu. Kalau karomah tidak. Kalau sihir begitu. Kalau karomah maka di tidak. Jadi ada perbedaan antara karomah. Kalau lama kauluhum, adapun ya perkataan mereka, wa istaghathu bihim fi sadaidi, ya, dan ya mereka-mereka ini, nah, ya, ikra baca. Kalau lama kauluhum istaghathu bihim fi sadaidi, fa hadha afsahu mimma qablahu wa afsahu. Wa li madati, madati ada wawunya enggak ada. Mudhadati mudhadati mudhadati qawluhu ta'ala qawlihi mudhadati amma yajibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a'ilahu ma'allah qul man yunajjikum in zulumati al-barri wal-bahri tada'unahu tadarru'an khufyatan Lain anjana min hadihi kana kunanna min syakirin. Fadabal ayati fi hadha makna. Ya. Wa amma qawluhum, kemudian setan Allah mengatakan, adapun perkataan mereka, yustabahu bihim fi sadaidi, ya, para wali-wali yang telah dikubur itu, ya, bisa dijadikan tempat tujuan untuk istighosah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Fahada akbah mimma qablah wa abda, maka ini lebih parah lagi dibandingkan sebelumnya, lebih bid'ah lagi dibandingkan apa? Dibandingkan yang pertama tadi, dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya keyakinan bahwa mereka setelah mati bisa apa? Bisa ikut mengatur. Ya, keyakinan bahwa mereka setelah mati bisa ikut mengatur ini juga lebih parah dibandingkan ya keyakinan bahwasanya mereka ketika masih hidup ikut mengatur, ikut memilih, ikut mengatur segala urusan. Ya, berarti ini kesyirikannya lebih apa? Ya, jadi thariqah beliau membantah yang paling ringan dulu, ya, yang itu merupakan apa? Ya, ifkun wakhin wa syirkun azim, merupakan kedustaan yang besar dan kesyirikan yang berat. Kemudian dikatakan ada lagi yang lebih berat. Ada lagi yang lebih berat lagi, begitu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Ya. Limudhadati qawli ta'ala, kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Apakah yang menjawab yang mengabulkan doa kalian, yang mengabulkan doa orang yang terdesak, orang yang kesulitan, mutar, orang yang sedang kesulitan, yasifusu, dan yang mengangkat bencana, yaj'alukum khulafal ardh, dan menjadikan kalian ya penghuni di muka bumi ini. A'ilahum Allah, adakah yang berhak untuk diibadahi, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala selainnya? Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufya, yang kalian berdoa kepadanya dalam keadaan khusyuk dan lirih. Lain anjana min hadhi, kalian katakan jika ya dia, yakni Allah, selamatkan kami dari bencana ini, lanakunana minasyakirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang bersyukur. Dzakara ayatin fi hadzal makna. Nah, siapakah yang menyelamatkan itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, ya, ayo kok. Maka لذري لا غيره لا غيره وأنه تأين في بيت كتائب كتائب والقرب في Ayana yang dari guru qawiyah min malakin nabiyyin wa waliyyin. Nah, semua kalau Allah Subhanahu wa taala qarrara, menegaskan annahul kashifu, dialah yang mengangkat libur bencana, la ghairuhu, bukan selainnya. Wa nahul muta'ayyanu li kashfi sadaidi wal qurbi, dan bahwasanya dialah muta'ayyan, satu-satunya, dialah satu-satunya yang wajib ditetapkan bahwa dialah yang kashfi sadaid, yang menyingkap kesulitan wal qurab, dan ya bencana musibah. Wa nahul mutafarridu li jabatil mutarri, dan bahwasanya dialah ya satu-satunya yang mengabulkan doanya orang-orang yang terpaksa, doanya orang-orang yang apa, dalam kondisi apa, kesulitan, dalam kondisi terdesak. Wa anal mustaghathu li dhalika kulli, dan bahwasanya dialah satu-satunya yang memberikan bantuan dan bahwa dialah satu-satunya yang memberikan bantuan dalam semua perkara itu. Wa anahul qadiru ala daf'id dhairi, dan bahwasanya dialah satu-satunya yang mampu untuk menolak bala. Wa ala isalil khair, dan satu-satunya yang mampu untuk menyampaikan ya, mencurahkan kebaikan. Fahuwal munfaridu bidzalik, dialah maha esa dalam semua itu. Fa idza ta'ayyana jalla dzikru, jika satu-satunya yang melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kharaja ghairuhu, maka selainnya tidak bisa. Min malakin wa nabiyyin wa waliyyin, baik itu malaikat, nabi ataupun wali. Ya. Yang lainnya tidak bisa. Nah. Dengan beliau ya mengatakan tentang istighosah yang dibolehkan, istighosah yang tidak dibolehkan, dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan ucapan sesuatu Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalimat ini sebenarnya sudah diulang-ulang ya. Di fakir masjid ada, di tahkik mazhab ada,